Mitra Bisnis, DPR hingga kini belum merestui anggaran untuk membangun gedung KPK senilai 225 miliar dengan alasan kelembagaan KPK berstatus ad hoc atau sementara. KPK membutuhkan gedung baru karena gedung lamanya sudah tidak memadai. Menanggapi hal itu, ada gerakan menggalang dana masyarakat untuk Saweran membangun gedung KPK. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda melihat hal ini? Alah, itu udah salah itu. Gak setuju itu. Apa guna pemerintah? Gitu. Jadi pemerintah itu sadarlah ya, bahwa rakyat ini sudah banyak menderita. Jangan ditambah lagi sama yang enggak-enggak deh. Nah, jadi menurut saya itu gak benar itu. Gak benar. Gak ada caranya itu begituan. Gak setuju. Gak benar dong. Masa kita biarkan mereka mengatakan begitu? Masa kita biarkan mereka mengatakan bahwa gak ada anggaran? Ya, jadi gini be. Saya itu menurut pendapat saya ya, kalau kita meminta dana kepada satu badan seperti rakyat untuk KPK, itu udah menunjukkan udah nggak ada lagi wibawa pemerintah, udah nggak ada lagi wibawa. Oleh karena itu, menurut saya ini pemerintah harus serius bahwa ada sesuatu di republik ini yang nggak benar. Dan itu kan KPK kan bodoh benar itu KPK. Masa KPK minta dana kepada masyarakat, kan dia nggak begitu. Ya, jadi menurut saya itu udah nggak benar. Salah, nggak bisa itu. Apa lagi gunanya kita? Rakyat ini udah nggak diperhatikan sama sekali. Dan suka-sukanya aja nggak bisa dong, Pak. Aduh, hai. Nggak sependapat saya, Be. Lalu, bagaimana Bapak menilai komentar yang menyebut tindakan masyarakat dengan mengumpulkan sumbangan sebagai modal sosial dilakukan dengan harapan gedung KPK berdiri murni dari rakyat? Nggak bisa. Nggak bisa. Masa dia mengharapkan rakyat untuk membangun dengan alasan bahwa nggak ada dana dari KPK? KPK juga nggak benar dong. Yang nggak benar tuh gimana? Masa dia mengharapkan dari rakyat? Kan yang benar aja dong, Be. Dan saya nggak sependapat. Negara yang menanggung, dan itu adalah satu-satunya yang diakui undang-undang untuk membersihkan korupsi, itu adalah pemerintah yang bersih harus melakukan itu. Jangan diminta rakyat untuk membangun gedung KPK, itu kan udah nggak benar-benar, itu udah nggak benar sekali. Nah, udah nggak benar tuh. Tapi dilematis dong, Pak. Satu sisi anggaran tidak keluar sementara KPK mengatakan butuh gedung baru. Ya, tapi kan bukan memintanya ke rakyat. Bukan memintanya ke rakyat dong. Dia mintanya dia pemerintah lah menyiapkan dana untuk itu. Pemerintah mau pemerintah ini bersih apa enggak republik ini? Kan gitu aja, Bi. Mau bersih enggak di republik? Kalau mau bersih di republik, ya bangun itu gedung KPK. Nah, terus jangan bilang, lo rakyat enggak mau bangun. Nah, itu kan sangat apologetik. Enggak benar itu. Enggak benar. Saya rasa siapapun akan mengatakan begitu. Jadi kalau saya minta komentar saya bilang, ya dia enggak benar. Harus ada pemerintah yang membuat gedung KPK. Demikian Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.